Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khanafuddin a'zakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab yang keempat dari kitab Shalah, babu sutratil musalli, bab sutrah orang yang sedang sholat. Nah, sebelum kita pelajari hadis-hadis seputar masalah sutrah, maka di sini ada sedikit mukadimah terkait dengan masalah sutrah. Barakallahu fikum. As-sutrah bidhammisin wa sukunita ma yustaru bihi, ma yustaru bihi, ma yustaru bihi, ma yustaru bihi kainan makana, kainan makana. Sutrah sinnya di dhammah, taknya di sukun, artinya ialah sesuatu yang dipakai untuk menutup apapun bentuknya. Wasutratul musalli, wasutratul musalli hiya ma yaj'aluhu, ma yaj'aluhu al-musalli amamahu, ma yaj'aluhu al-musalli amamahu liman ilmururi baina yadaihi, liman ilmururi baina yadai. Sutrah orang yang sholat ialah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi lewatnya seseorang di depannya. Jadi sesuatu yang dipasang di depan orang yang sedang sholat untuk menghalangi orang yang melewati di depannya. Wattihaduha, wattihaduha huwa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-qawliyah wal-fi'liyah wat-takririyah. Wattikhaduha huwa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-qawliyah wal-fi'liyah wat-takririyah wa ihya'u sunnah wattiba'uha huwa siratul mustaqim, wa ihya'u sunnah wattiba'uha wasiratul mustaqim. Membuat sutrah di depan orang yang sedang sholat termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, atau pengakuan beliau. Sedangkan menghidupkan sunnah dan mengikuti sunnah termasuk bentuk jalan yang lurus. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, al-hadis Asani wasamanun walmi'ah. Hadis yang ke-182. An Abi Juhaim ibnil Harith radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Law ya'lamul al-mar'u baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyakifa arba'ina khairallahu min ayyamurra baina yadayi. Muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Wa waqa'a fil bazar min wajhin akhar arba'ina kharifan. Dari sahabat yang mulia Abu Juhaim ibnul Harith, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat tahu besar dosa yang akan didapatkannya, niscaya dia berdiri selama 40 lebih baik daripada nekat melewati depan orang yang sedang sholat. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan lafadznya milik Imam Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dengan bentuk lain, yakni 40 tahun. Abu Juhaim ibnul Haris huwa Abdullah ibnu Juhaim wakilah ibnul Haris ibnu As-Simati Al-Ansari. Naam. Kharifan al-murad huna as-sana kulluha. Kharifan itu adalah tahun secara utuh, yakni 12 bulan. Naam. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ulah tahrimul murur baina yadayil musalli ay ma baina maudhi'i ma baina maudhi'i jabhatihi fi sujudihi wa qadamai. Haramnya melewati bagian depan orang yang sedang sholat, yakni bagian antara tempat keningnya ketika sujud dan kedua kakinya. Jika berdiri, nah yang dihitung ialah kaki. Kalau sujud yang dihitung ialah tempat keningnya. Berarti kalau lewat antara kaki dan kening orang yang sholat, nah set ya, berarti disebut melewati orang yang ada di depan, melewati orang yang apa nih? Melewati depan orang yang sedang sholat. Paham ya? Antara kedua kakinya dan kening tempat sujudnya orang yang sedang sholat. Itu kalau dilintasi berarti dia telah melanggar. Nah, dan berarti dia telah melintas di depan orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Al-fa'idatu asaniyah zahirul wa'id. Zahirul wa'idi yukhtassu bil mari la bil waqifi wal qa'idi war raqidi wa hadha qaulul jumhur. Nah, ancaman dalam hadis ini secara zahir ditujukan khusus untuk orang yang melintas, bukan untuk orang yang berdiri di depan orang yang sedang sholat. Kalau berdiri gak masuk. Bukan juga untuk orang yang duduk. Nah, duduk di depan orang yang sedang sholat gak termasuk. Atau yang tidur di depan orang yang sedang sholat tidak termasuk. Ini merupakan ucapan jumhur ulama. Artinya kalau kalian posisinya berdiri di depan orang yang sedang sholat, berdiri ya, nah, tidak dianggap melintas. Atau engkau duduk di depan orang yang sedang sholat, tidak dianggap melintas. Atau engkau tidur di depan orang yang sedang sholat, tidak dianggap apa ini? Melintas. Nah, barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-salisah. Sutratul imami. Sutratul imami. Hiya sutratun liman khalfahu minal ma'mumina bi ijma'il ulama. Sutratul imami hiya sutratun liman khalfahu minal ma'mumina bi ijma'il ulama. Jadi sutrahnya imam itu menjadi sutrah bagi makmum yang di belakangnya berdasarkan ijma para ulama. Jadi kalau ada yang batal wudunya, nah, kemudian melintas di depan para jamaah yang sedang sholat bersama imam, maka tidak termasuk larangan ini. Karena sutrah jamaah sudah ditanggung oleh siapa ini? Imam. Ini para ulama ijma'. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Idza lam yakun lil musalli sutrah. Idza lam yakun lil musalli sutrah. Idza lam yakun lil musalli sutratun fama miqdaru ma yajibul abdu anhu indal murur. Fama miqdaru ma yajibul abdu in anhu ma yajibul bu'du aban. Fama miqdaru ma yajibul bu'du anhu indal murur. Idza lam yakun lil musalli sutratun fama miqdaru ma yajibul bu'du anhu indal murur. Jika yang sedang sholat tidak mendekat ke sutra, maka berapa ukuran kita dalam menjauh untuk melewatinya. Nah, di pintu masjid, tapi dia ternyata sholatnya pas di tengah. Bingung, ini dilewati apa enggak ini. Nah, dia tidak mendekat ke sutra. Nah, padahal jamaah sudah pada mau keluar masjid. Dan mereka tidak bisa keluar masjid kecuali harus apa ini? Melintas ke depan orang yang sedang sholat tadi yang tidak mendekat ke sutra. Berapa kira-kira jauh jarak kita boleh melintasinya? Nah, qalat al-Hanafiyah wal-Malikiyah yukharramu min mawdi'i qadamihi ila mawdi'i sujudih. Qalat al-Hanafiyatu wal-Malikiyatu yukharramu min mawdi'i qadamihi ila mawdi'i sujudihi. Wa inda asyafi'iyah wal hanabila thalathatu adru'in min qadamail musalli. Wa inda asyafi'iyah wal hanabila thalathatu adru'in min qadamail musalli. Menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, diharamkan untuk merintas di antara tempat kakinya orang yang sedang sholat sampai tempat sujudnya. Ya, berarti tempat kaki orang yang sedang sholat sama tempat sujudnya. Nah, itu batas larangan. Berarti kalau mau lewat di depan orang yang sholat tidak mendekat ke sutra, ya harus lebih jauh dari itu. Jangan merintah di antara apa ini? Kaki orang yang sedang sholat itu dan tempat sujudnya. Harus lebih jauh lagi. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ukurannya ialah 3 dirak dari kedua kaki orang yang sedang sholat. 1 dirak itu ujung jari tengah sampai siku-siku. Nah, kali 3. Ya. Kalau ukuran orang dewasa berapa senti? 30 senti ya. Nah, panjangnya ujung jari tengah sampai siku-siku itu berapa? 30 senti? 40. 40 ya? 40 senti. Nah, kali 3? 120. Berarti 1 meter 20. Itu batas larangan lintas. Kalau lebih jauh dari itu enggak apa-apa. Nah, ini kalau yang tadi sholat tidak menghadap dan tidak mendekat ke sutra. Nah, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, sholat itu mojok-mojok jauh-jauh gitu ya. Nah, tidak mendekat ke sutra. Akhirnya kita mau keluar masjid bingung ya. Lama berdiri lama. Soal saking banyaknya yang sholat tidak menghadap sutra ya. Nah, mau cari pinggirnya dia pas mojok mepet. Jadi kira-kira saja. Nah, jangan melintas di areal yang dilarang. Nah, dari 2 pendapat ini ikhwan fillah azakumullah, dah kita gabungkan jadi 1 saja. Semakin jauh dari orang itu, semakin apa ini? Selamat dari larangan dan ancaman. Nah, barakallahu faidah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lau sallal musalli fil masjidil haram, lau sallal musalli fil masjidil haram, wan nasu yatufuna amamahu, wan nasu yatufuna amamahu, lam yukrah sawa'un mar min amamihi rajulun aw imra'atun, sawa'un marra min amamihi rajulun aw imra'atun. Diperkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada yang sholat di Masjidil Haram dalam keadaan orang-orang tawaf di depannya, maka tidak makruh, baik yang lewat di depannya itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita sholat, apalagi kalau pas lihat Ka'bah, itu kan tempat tawaf. Nah, kita kan juga sholat sunnah mutlak macam-macam, ya. Nah, sholat aja. Nah, di depan itu walaupun ada orang yang tawaf, baik laki atau perempuan, lewat di depan kita, itu gak apa-apa, gak makruh. Nah, waqala as-syaikh Muhammad ibnu Ibrahim al-syaikh, waqala Al-Syaikh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syaikh, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yamurru baina yadayhi at-ta'ifuna, wa yamurru baina yadayhi at-ta'ifuna, wa baqiyatul haram kadzalika indal ashabi, wa baqiyatul haram kadzalika indal ashabi, wa aslu dzalika annahu min khasaisil haram li annaha baladun sya'nuha al-izdiham wa jam'ul khalqi li'annaha balagun sya'nuha al-izdiham wa jam'ul khalqi kana sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yamurru baina yadayhi ta'ifun wa baqiyatul haram kadzalika indal ashab wa aslu dzalika annahu min khasa'isil haram li'annaha baladun sya'nuha al-istihamu wa jam'ul khalqi. Berkata Syekh Muhammad ibnu Ibrahim al-Syekh, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam keadaan orang-orang yang tawaf lewat di hadapan beliau. Dan semua tanah haram berlaku hukum seperti ini menurut sahabat-sahabat kami, yakni yang bermadzhab Hambali. Dasarnya ialah bahwa itu kekhususan tanah haram, karena tanah haram itu adalah wilayah yang keadaannya berdesak-desakan dan tempat berkumpulnya apa ini. Waqad jaa fi sahihain. Ini sudah selesai, bukan ucapan beliau, tapi saya tambahkan. Waqad jaa fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi Muzdalifah ila ghairi sutrah. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi Muzdalifah ila ghairi sutrah. Dan disebutkan dalam Sahihain bahwa Nabi SAW sholat di Muzdalifah tidak menghadap sutrah. Nah, Muzdalifah ini termasuk apa ini? Tanah haram. Sana memang keadaannya lain dengan masjid-masjid yang lain, ya. Penuh padat, ya. Orang tawaf itu terus putar, ya. Dalam kondisi semacam itu, ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau kita tidak bisa menghindari orang yang lewat di depan kita, ya sudah, ya. Nah, itu pengecualian. Kita juga enggak bisa masang sutra di depan, karena yang masang sutra banyak sekali. Nah. Jadi itu khusus untuk apa ini? Tanah haram, khususnya Masjidil Haram. Keadaannya penuh sesat. Berdesak-desakan. Nah, tempat berkumpulnya lautan manusia. Tak bisa kalian situ menguasai tempat sendiri itu sholat. Tempat kumpulnya lautan apa ini? Manusia. Apalagi habis sholat. Apalagi habis apa ini? Melakukan tawaf. Disunahkan apa ini? Sholat dua rakaat apa ini? Tawaf di belakang makam Ibrahim. Nunggu sepi, enggak pernah sepi. Tapi mau dekat ke mana? Oh, plong gitu. Hanya salat aja. Gitu. Itu kalau salat-salat sunah kayak gitu. Kalau salat fardu enggak. Kalau salat fardu jelas yang tawaf berhenti semua, ya. Jadi, masalah salat sunah, tawaf, salat mutlak, ya, dan lain-lain itu kan. Sendiri beras itu enggak bisa gitu. Nah, kayak latihan silat terus menghalau. Nah, itu khusus untuk apa ini? Baladul Haram. Li'annaha baladun sya'nu al-istiham wa jam'ul khalqi. Wallahu ta'ala ala bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.